Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kita melanjutkan kitab An-Nikah tentang bab An-Nafaqah. Tentang nafkah. Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah tawfiru ma tahtaju ilaihi az-zawjatu min tu'amin wa maskanin wa khidmatin wa dawain wa in kanat ghaniyatan. Yaitu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh istri, baik itu makanan, tempat tinggal, khidmah, maksudnya pelayan, bantu obat kalau dia sakit, walaupun si istri tersebut orang kaya. Jadi nafkah wajib atas suami walaupun istri adalah kaya. Ini berdasarkan Alkitab, Sunnah dan Ijma. Adapun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal mauludi lahu 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Wa 'alal mauludi lahu, dan wajib atas al-maulud lahu, itu bapak, untuk apa? Memberikan rezeki, maksudnya makan ya, dan kiswah bagi si ibu, bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas suami untuk memberikan nafkah, baik itu makanan ataupun pakaian. Dan yang dimaksud dengan al ma'ruf di sini adalah apa yang muta'aruf alaihi fi urfi syar'i, apa yang sudah umum dalam kebiasaan syar'i. Jadi kebiasaan apa? Tentu kan beda ya antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Tapi tanpa berlebihan, tanpa kurang juga. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan memberikan nafkah dari kelapangannya. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani jiwa kecuali apa yang dia berikan kepadanya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Jadi orang kaya dengan orang yang ya biasa cukup apa? Cukup-cukupan, beda kan kebutuhannya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Talaq, askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhinna wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yada'na hamlahunna. Dan berikanlah kepada mereka, kepada para wanita, tempat tinggal di mana kalian tinggal, dari apa yang kalian dapatkan, kalian mampu. Dan tidak boleh kalian menyusahkan mereka, memadaratkan para wanita supaya menyulitkan atas diri mereka. Maksudnya ini kaitan dengan wanita-wanita yang dicerai, itu kan. Wanita yang dicerai tetap harus disuruh tinggal di rumah suaminya. Ini kaitan dengan tolak raj'i ya. Tolak raj'i, wanita yang dicerai dengan tolak raj'i itu tetap tinggal di rumah suaminya. Dan tidak boleh mengeluarkan mereka dari rumah kalian, dan mereka juga tidak boleh keluar. Jadi di sini tetap tinggal. Dan di sini suami diperintahkan untuk memberikan tempat tinggal. Walaupun wanita sudah ditolak dengan talak yang rajih. Kemudian wa in kunna ulati hamlin, dan jika mereka para wanita yang dicerai itu adalah wanita yang sedang hamil, maka berikan kepada mereka nafkah sampai mereka melahirkan. Jadi yang sedang hamil pun, yang dicerai, yang sudah mutallaqah tapi dia hamil, wajib diberikan nafkah. Kemudian dalam as-sunnah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang panjang, dalam hadis tentang haji riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan hak atas para wanita yang harus kalian tunaikan para suami adalah rizquhunna wa kiswatuhunna. Rizkinya, nafkahnya, makannya, dan kiswahnya, pakaiannya. Jadi makanan, tempat tinggal, pakaian itu kewajiban suami. Bil ma'ruf, jadi dengan ma'ruf. Kemudian juga dalam hadis Bukhari, Muslim juga, kisah Hindun bintu Utbah, suami istrinya Abu Sufyan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma aqadu min malihi bighairi ilmihi. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orang yang sangat pelit, yang tidak memberikan bagi saya, dan maksudnya tidak mau ngasih biaya hidup saya dan anak saya, kecuali yang saya ambil diam-diam dari hartanya. Jadi boleh tidak kalau saya ngambil diam-diam? Makanya ketika Futuh Mekah, ketika para wanita yang di Mekah diambil baiatnya, kemudian di antara baiatnya untuk tidak mencuri, Hindun apa menarik tangannya, tidak mau membayar atas pencurian. Kenapa? Karena selama ini suka ngambil dari Abu Sufyan, dari suaminya untuk biaya hidup dia dan anaknya. Kemudian ya dijelaskan kepada Rasulullah, tadi kondisinya Abu Sufyan ini rajulun syahihun, itu syahih itu lebih pelit daripada bakhil, itu kan syahih itu. Kemudian kata Rasulullah, Pak, khuzi mimmalihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah dari hartanya walaupun diam-diam apa yang mencukupkan bagi dirimu dan bagi anak kamu. Jadi andai kata ada suami yang pelit gitu kan, tidak mau ngasih, boleh bagi istri ngambil untuk secukupnya bagi dia dan anaknya. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis dari Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, hadis sahih juga, Rasul ditanya oleh seorang sahabat dari hadis Muawiyah Ibnu Hakam. Kata sahabat tersebut, ma haqqu zawji ahadina alaihi, apakah hak yang harus ditunaikan oleh si suami atas istrinya. Jadi zawj itu kan di sini haqqu zawji ahadina alaihi, kan zawj dalam umum kan suami ya. Sebenarnya bahasa yang fasih, zawj itu buat istri, buat suami disebut zawj itu kan. Cuma dalam bab warisan biasanya dipisahkan, kalau buat istri adalah zaujah. Tapi sebenarnya dalam bahasa yang fasih adalah buat istri disebut zauj, buat suami juga disebut zauj. Makanya tadi dalam hadis, ma haqqu zauji ahadina alaihi, gitu kan. Apa hak istri salah seorang di antara kami atas suaminya, gitu kan. Kata Rasul, tut'imuha idza ta'imta wa taqsuha idza iktasaita wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil baiti. Kamu memberi dia makan apa yang kamu bila kamu makan. Jadi kalau kamu makan dia juga harus makan. Wa taksuha idza taseta, memberikan pakaian bila kamu punya bila kamu berpakaian juga. Jangan memukul wajah. Jadi kalau apa memberikan pelajaran kepada istri kan boleh kondisi-kondisi tertentu kan memukul ya. Tapi jangan memukul wajah. Wala tuqabbih, jangan apa mencaci maki itu kan. Wala tahjur illa fil baiti, dan jangan menghajar dia kecuali di rumah. Di sini apa? Memberikan dia makan dan pakaian itu hak kewajiban suami atas istri. Kemudian ijma ulama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan ittafaqa ahlul ilmi ala wujubi nafaqati az-zawjati ala azwajihinna idza kanu balighina illa an-nashiza minhunna. Para ulama sepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya jika para istri itu balig, wanita yang apa idza kanu, jika para suami itu apa balig. Kan kok kalau bagaimana kalau kok disebutkan jika si suami adalah orang balig, memang boleh nikah kalau belum balig boleh, tapi yang melakukan akadnya adalah walinya. Berarti yang memberikan biaya juga adalah walinya. Ya, orang punya anak umur 7 tahun, terus ada ikhwan yang lain punya anak punya umur 5 tahun dinikahkan oleh orang tuanya, itu pernikahan sah. Cuma nanti kalau udah besar punya hak untuk khiyar, untuk milih gitu kan. Artinya di sini kalau balik gitu kan, si suaminya balik, kalau tidak balik ya tidak punya, tidak wajib nafkah. Kenapa? Kalau belum balik belum bisa duhul kan, sedangkan adanya nafkah itu karena adanya duhul. Kemudian kecuali yang nusyuz dari kalangan para wanita. Nusyuz itu durhaka kepada suami. Perempuan pergi meninggalkan rumah istrinya suaminya tanpa izin, itu kan nusyuz. Pulang ke mana? Jadi selama dia pulang tidak balik, tidak wajib nafkah. Itu namanya nusyuz. Nusyuz itu gugur kewajiban nafkah atas suaminya. Dan hikmah di antara wajib nafkah atas suami terhadap istrinya, karena istri ini tertahan dengan suaminya. Dia tidak bisa, Pak. Karena dia melayani suaminya, tertahan. Bahkan dia tidak bisa bekerja kalau di luar, kalau tidak diizinkan oleh suaminya kan. Jadi makanya sebagian ulama ada yang memasukkan dalam mahjur alaih itu, orang-orang yang dicekal itu kan, yang tidak boleh bertasarruf, berdaya guna dalam hartanya, diantaranya menurut sebagian ulama adalah wanita. Karena memang ada hadis nanti bahwa Rasul mengatakan la yajuzu lil mar'ati atiyatun illa biizni zawjiha, tidak boleh wanita memberikan sesuatu harta miliknya itu dengan izin suaminya. Artinya hartanya saja apa tertahan dari untuk diberikan kepada orang lain kecuali dengan izin suaminya. Itu menurut sebagian ulama. Tapi yang kaitan dengan dari sini adalah kaitan dengan diantara hikmah wajibnya nafkah atas suami terhadap istri, karena istri tertahan untuk hak suaminya. Maka orang yang tertahan demi kepentingan seseorang, seseorang tersebut wajib menunaikan nafkahnya. Umpamanya, orang disuruh melakukan sesuatu untuk kepentingan si A, untuk hak si A. Orang si B ini tertahan untuk menunaikan hak si A, maka kewajiban si yang menahan ini untuk memberikan nafkah. Makanya ini hukum umum. Makanya di Islam Allah penguasa muslim memenjarakan orang kafir, wajib enggak memberikan makan? Wajib kan? Ya. Begitu juga sebaliknya, orang kafir menahan orang muslim harus memberikan makan karena menahan hak orang lain. Makanya sebagaimana suami zalim saat tidak memberikan nafkah kepada istrinya, begitu juga orang yang menahan orang lain tidak memberikan nafkah, itu adalah zalim. Kemudian syarat keberhakan nafkah, maksudnya tidak semua istri wajib diberikan nafkah. Ada syarat-syarat seorang perempuan itu wajib atas suaminya untuk memberikan nafkah. Di antaranya pertama adalah ayyakuna aqdul zawaji sahihan, pernikahannya, akad nikahnya sahih, sah. Kalau batil, kalau pernikahan yang fasid, yang batil, tidak memiliki konsekuensi kewajiban. Di antaranya adalah nafkah. Kemudian yang kedua adalah antusallima nafsaha ila zawjiha, si perempuan menyerahkan dirinya kepada suaminya. Makanya kalau umpamanya orang di antara antum nikah. Kemudian istrinya masih di rumah orang tuanya. Belum diantar ke rumah si pria ini. Berarti kan belum diserahkan, belum ada kewajiban nafkah bagi si atas si suami ini. Karena belum istri belum diserahkan. Terus yang ketiga adalah antumakkinahu minal istimta biha. Si perempuan mempersilakan atau memberikan kesempatan bagi si suami untuk menggaulinya. Jadi kalau perempuan walaupun sudah di rumah, sudah diantar ke rumah suaminya, tapi tidak menolak untuk digauli, itu kan lusus ya. Lusus. Berarti si suami tidak wajib memberikan nafkah. Jadi kalau mempunyai ada orang tua yang keluarga mengizinkan putrinya menikah dengan orang diantara antum, ya kan belum diserahkan kepada antum di penjara ya. Belum diserahkan dan belum memberikan kesempatan, berarti nafkah wajib atas siapa ya, orang tuanya. Kemudian yang keempat, alla tamtani'a minal imtiqal haitsu yuridu az-zauj. Si perempuan tidak menolak pindah ke mana saja si suami menghendaki. Jadi kalau si perempuan tidak mau, maunya dia tinggal di Jakarta. Ketika suaminya mau pindah ke Solo, dia tidak mau pindah. Mau tetap di Jakarta, suaminya pindah ke Solo. Perempuan tidak mau, berarti tidak wajib memberikan nafkah. Kecuali kalau di awal akad nikah ada syarat, saya mau nikah dengan kamu, tapi syaratnya saya tidak mau dibawa pindah keluar dari Jakarta. Itu lain. Walaupun suaminya pindah punya ke sana, ke Jawa sana, tetap nafkah wajib ditunaikan karena ini syarat dari awal yang disepakati. Kemudian yang kelima adalah ayyakuna min ahli istimta. Kedua-duanya suami istri ini adalah tergolong orang yang sudah bisa melakukan istimta. Tapi kalau anak kecil kan belum. Walaupun sudah menikah, belum ada kewajiban nafkah. Itu kaitan dengan syarat-syarat. Jadi kalau ada salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, berarti tidak wajib nafkah. Kemudian yang selanjutnya, nafkah wanita yang sedang menjalani iddah. Baik karena dicerai, cerainya ini baik tolak roj'i atau tolak bain, atau bisa jadi iddah karena ditinggal wafat oleh suami. Nah, bagaimana? Apakah wajib tidak nafkah atas suaminya? Pertama, kalau wanita yang dicerai dengan tolak roj'i dalam masa iddah, tolak roj'i, tolak satu atau dua itu tolak roj'i, baik dia hamil maupun tidak hamil, wajib apa? Wajib diberikan nafkah. Ayat tadi dalam ayat yang tadi disebutkan di awal tentang wanita yang sedang dicerai dalam masa iddah, Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Perintah untuk memberikan apa? Tempat tinggal. Tidak boleh apa? La tukhrijuhunna min buyutikum wala ya min buyutihinna wala yakhrujna. Tidak boleh apa? Dikeluarkan dari rumah. Kalau tidak, berarti kan kalau masih di rumah kita, berarti masih tertahan oleh kita. Berarti wajib untuk memberikan nafkah. Jadi kalau tolak roj'i itu wajib tinggal di rumah suami, dan suami wajib memberikan nafkah. Kemudian begitu juga yang sedang hamil. Oh, hamil baik apa roj'i atau bain, tetap wajib apa? Nafkahan. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna. Kalau mereka sedang hamil, maka berikan nafkah sampai mereka melahirkan. Ini hamil di sini baik tolak bain maupun apa? Tolak roj'i. Bainnya baik bainuna sugro kubro ya, karena ditalak tiga itu kan. Termasuk juga yang hulu sedang hamil, itu tetap dia wajib diberikan nafkah karena hamilnya. Adapun kaitan dengan wanita yang sedang hamil tapi ditinggal wafat oleh suaminya. Ditinggal wafat oleh suaminya. Kan kalau tolaknya roji kan ditolak kan dua tadi wajib. Ini kalau ditinggal wafat, apakah wajib tidak nafkah bagi wanita yang sedang hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya? Ada perselisihan. Kalau dalam kitab ini disebutkan wajib juga diberikan nafkah. Tapi ada asar dari Jabir marfu, diperselisihkan tentang apakah di sini marfu atau mauquf. Itu apa? Fil hamil alladzi yutawaffa anha zawjuha. Rasul mengatakan tentang wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya, kata Rasul, la nafaqata laha, tidak ada nafkah bagi dia. Terus orang bertanya, kalau gak ada nafkah terus dari mana? Ini kan dari hubungan dengan suaminya dulu. Karena kan suami udah meninggal dunia, terus nafkahnya diwajibkan kepada siapa? Kalau ulama yang mewajibkan nafkah berarti kepada wali si laki-laki yang meninggal tersebut. Nah, kalau ulama yang mengatakan tidak wajib nafkah, tapi si biaya hamil ini, ya, biaya selama dia hamil melahirkan diambil dari warisan si bayi ini. Kan dalam Islam, walaupun kandungan ya, orang janin yang ada dalam kandungan ditinggal wafat oleh bapaknya, itu dapat warisan. dapat warisan. Umumnya seorang perempuan baru menikah, ya sudah hamil, suaminya meninggal dunia. Ini dapat warisan janin ini. Tergantung nanti kalau ternyata pas keluar ada laki-laki, umpamanya ahli waris cuma si istri sama si janin ini, berarti istri dapat 1/8 dan si janin dapat 7/8. Berarti biaya hamil ini dari apa? Dari yang 7/8 ini. Jadi itu menurut ulama yang mengatakan bahwa tidak ada nafkah atas si laki-laki, tapi diambil dari apa? Warisan bagi hak si janin ini. Itu kaitan dengan yang hamil ditinggal wafat oleh suaminya. Terus kaitan dengan tolak bain kubro itu yang dicerai dengan talak 3. Fatimah bintu Qais ditalak 3. Dia berkata dalam hadis Sahih Muslim dari Syabi dari Fatimah binti Qais tentang fil mutallaqati salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata la nafaqata laha wala sukna. Tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal bagi si wanita yang ditalak bain dengan bainuna kubro. Ini kaitan dengan yang talak bain, walaupun ada pendapat mengatakan tetap wajib nafkah. Umar ibn Khattab menetapkan nafkah bagi yang ditalak 3 dengan alasan dalam Al-Qur'an Allah mewajibkan nafkah bagi wanita yang sedang iddah, gitu kan. Kemudian ketika sampai kepada Umar hadis ini dari Fatimah binti Qais bahwa Rasul menetapkan nafkah bagi dia pada dia talak 3, kata Umar, ya mungkin Umar ragu apa benar enggak kabar Fatimah binti Qais ini. Umar mengatakan, saya tidak mungkin meninggalkan kitabullah karena berita seorang perempuan yang tidak diketahui apa dia benar atau dia salah beritanya. Tapi itu ijtihad Umar. Sedangkan yang benar adalah tadi yang dikisahkan oleh Fatimah binti Qais karena dia sebagai pelakunya. Karena ada hadis juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, innamas sukna wan nafaqah liman li zawjiha 'alaiha ar-raj'ah. Tempat tinggal dan nafkah itu adalah wajib bagi istri yang mana suami punya hak rujuk terhadapnya. Berarti dalam talak raj'i. Artinya dalam talak tadi bain tidak ada kewajiban nafkah. Dan ini sesuai dengan tadi hadis Fatimah bintu Qais. Kemudian selanjutnya adalah hak-hak yang non materi, bukan bersifat harta. Di antara hak istri atas suaminya adalah yang bukan kaitan dengan materi adalah husnu muasyaratiha. Baik dalam melakukan muasyarah, mempergauli dia. Tadi kan disebutkan tidak boleh apa? Memukul wajahnya, tidak boleh mencaci makinya, tidak boleh apa? Menghajarnya selain di rumah. Itu jadi memberikan pelayanan-pelayanan yang baik kepada istri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an tafahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan pergaulilah mereka dengan baik, para istri. Bila kalian membenci, tidak atau tidak menyukai mereka, maka mudah-mudahan kalian bisa jadi kalian membenci sesuatu dan Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Mungkin kita tidak suka dengan satu perilaku pada perempuan tersebut. Bisa jadi ada hal ya positif yang lain. Mana dalam hadis sahih Muslim, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Jangan wanita laki-laki mukmin membenci wanita mukminah, maksudnya istrinya. Jika dia membenci satu perilaku, bisa jadi dia menyukai perilaku yang lain. Karena tidak ada yang namanya wanita itu yang tabiatnya diciptakan apa? Dalam keadaan apa? Bengkok itu kan. Rasul mengatakan istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dila'in wa inna a'waja ma fi dila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj wastausu bin nisa'i khairan. Baik-baiklah kalian terhadap para wanita, karena mereka diciptakan dari dila, gitu kan? Dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok apa? Yang paling apa? Paling atas, gitu kan? Kalau kalian meluruskannya dengan kencang, gitu kan? Ingin, ya, namanya orang ingin yang sesuatu yang ideal, kan? Kalau tulang rusuk di namanya bengkok, kalau diluruskan dengan keras apa? Kasar tahu, engkau mematahkannya. Dan kalau dibiarkan tidak diluruskan, terus bengkok. Dalam riwayat Imam Muslim, fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa biha iwajun fa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Jika kamu istimta dengan dia, maka kamu beristimta dengan dia dalam keadaan dia bengkok. Kalau kamu meluruskannya dengan keras, maka kamu mematahkannya, dan mematahkannya artinya mencerainya. Maksudnya harus sabar dengan perilaku istri. Kan kalau dalam bayangan rumah sebelum nikah, bayangan rumah tangga itu indah aja kan? Iya. Dalam bayangannya indah itu kan. Kalau udah dijalani ternyata apa? Ya, mungkin sekarang baru nikah, apalagi nikahnya kalau di penjara ya, belum rumah tangga. Soalnya indah yang dibayangin, teleponan kan, dibesukan. Tapi ketika pas rumah tangga baru kelihatan perilaku laki-lakinya gini, gitu kan, perilaku istrinya gini. Yang istri begini tabiatnya, yang laki-laki gini. Jadi maksudnya tidak harus ada penyesuaian, butuh waktu. Makanya kata Rasul, baik-baik gitu kan dalam mempergauli perempuan. Jadi harus sabar gitu. Kalau tidak sabar, ingin ideal langsung gitu kan, ideal langsung ya cerai. Nanti cari lagi, ingin cepat cerai lagi. Kan gitu. Mungkin tanya aja sama orang tua. Di sini diantara fenomena kesempurnaan akhlak adalah mempergauli istri dengan akhlak yang mulia. Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian orang yang paling baik kepada istrinya. Dalam hadis sahih Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu falabisna hatta idza arhaqani lahmu sabaqani fasabaqani faqala hadhihi bitilka. Aisyah mengatakan Rasulullah mengajak lomba lari dengan saya. Ini Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka apa? Fasabaqtuhu. Karena awal-awal masih ringan badannya itu kan, fasabaqtuhu. Saya bisa mengalahkan beliau. Kemudian setelah agak lama, kemudian dilakukan lomba lagi. Rasul sudah agak berat kan badannya, maka fasabakon apa saya udah mulai berat itu kan karena udah rumah tangga, kemudian lomba lagi ternyata Rasul yang menang. Terus Rasul mengatakan hadhihi bitilka, ini bayar yang kemarin. Jadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat-kalimat yang kasar, yang itu dihindari. Tentunya ya masing-masing lebih tahu tentang perilaku kan, tabiat. Kadang satu keluarga itu beda dengan keluarga yang lain. Mungkin ada keluarga ketika dibilang istrinya, kalau dibilang kalimat apa, umpamanya kalimat kamu itu kan, ya kan macam-macam orang itu. Ada yang kalau istri dibilang kamu ya biasa aja itu kan. Tapi kalau ada yang lain juga yang berbeda, kalau dibilang kamu di apa terdengarnya oleh dia kasar, itu harus dibedakan juga. Jadi itu akan tahu dengan perjalanan waktu. Jadi kalimat juga harus diperhatikan. Mungkin kita dari keluarga yang kasar ya, mungkin yang kaku, yang mungkin istri keluarga yang lain, itu kan harus ada penyesuaian dari keduanya. Namanya juga apa? Rumah tangga kan, menyatukan tabiat yang berbeda. Kita cukupkan sampai di sini, kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.